Marilah adik, mari semua kita bersama pergi belajar menuntut ilmu agama Allah agar menjadi insan mulia. Engkau semua ciptaan Tuhan, insan kerdil yang sungguh berharga. Hidupmu penuh keriangan, engkaulah harapan agama. Maju ke depan dengan Al-Quran, hadis jadikan sebagai pedoman.